أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات والإخوة والأخوات أعزاني وأعزكم الله kajian kita untuk malam ini insyaallah membahas masalah usul iman haji salaf ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja kembali halaman 15 mengambil kita pembahasannya, melihat kitab ini sangat tebal dan kita akan mencuplik sebagian dengan tidak membaca semuanya, mengingat yaitu waktu yang pendek dan juga kitab yang tebal. Pembahasan kita insyaallah untuk malam ini membahas al-faslul awal, penjelasan yang pertama, bayanu makna manhajis salaf, keterangan makna manhaj as-salaf. Dan ini perlu kita fahami karena sekarang kita jumpai istilah as-salaf ini ada yang kontra dan ada yang pro, ada yang setuju dan ada yang menentang. Bahkan mungkin banyak yang menentang daripada yang menyetujuinya. Oleh karena itu, agar kita tahu pembahasan ini atau istilah ini berdasarkan dengan ilmu, supaya kita tidak mengatakan benar tanpa ilmu dan juga tidak menyalahkan orang tanpa ilmu, karena kita dilarang bicara tanpa ilmu. Perlunya kita membahas masalah pembahasan ini, yaitu manhajus salaf. Pertama, ta'riful manhaj, penjelasan tentang masalah manhaj. Manhaj ini diambil dari bahasa Arab nahajah, yakni manhajan. Menurut bahasa al-manhaj fil lughah at-tariqul bayyinu al-wadhihu, jalan yang gamblang, jalan yang jelas, itu namanya al-manhaj. Ya, demikian itu kita mengambil dalil dari ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat nomor 48. Maka Allah Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minkum sir'atan wa manhaja wa minhaja, likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Surat Al-Ma'idah nomor 48. Likullin, masing-masing umat, ja'alna minkum, kami jadikan sebagian, kami jadikan untukmu ini syir'atan, yaitu syariat. Wa minhajan, makna minhaj dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa huwa sabiran wa sunnah. Masing-masing umat ini ada jalan yang ditempuh dan juga ada sunnah yang menjadi pijakannya. Ini makna manhaj menurut bahasa, yaitu bermaksud adalah jalan yang ditempuh oleh umat ini. Selanjutnya, menurut istilah, apa makna manhaj istilahan, makna istilahan inda alil hadis, inda ahli sunnah, wa huwa al qawaidu wa dhawabitu allati tuhkamu Al-mukhawaratun litirasatil ilmiyah, yaitu pedoman-pedoman hidup, pedoman dan pegangan-pegangan yang mana dengan pegangan ini kita berhukum atau dicetuskan satu hukuman atau keputusan. Oleh karena dikatakan manhaj ahli sunnah, prinsip-prinsipnya atau pegangannya orang ahli sunnah. Manhajul khawarij, prinsip-prinsipnya kelompok yang menyimpang yaitu khawarij. Karena masing-masing ada manhaj, ada dasar, ada pijakan, dan juga ada kawaid, landasan-landasan. Seperti orang ketika mau belajar bahasa Arab ada namanya ilmu nahwi, ilmu sorfi, itu manhajnya. Demikian juga orang yang mempelajari fikih, ada usul fikih, ulum al-fikih, dan juga ulum al-tafsir, ulum al-khadis, itu namanya manhaj, landasan menjadi pegangan untuk berjalannya orang itu. Maka setiap manusia harus punya manhaj, dan manhaj yang benar yang tidak salah adalah manhaj yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ahamiyatul manhaj, pentingnya manhaj ini. Kenapa kita itu harus pakai manhaj? Ibaratkan kenapa orang itu bangun yaitu rumah harus ada landasannya, ada manhajnya, ada asasnya. Karena manhaj ini innal manhaja yakfadu lil ilmi nidhamahu wansaqahu. Karena dengan manhaj ini orang itu akan menjaga dengan keilmuan ini nidhamnya, peraturan hidupnya. Itu pentingnya. Kenapa kita mempelajari manhaj? Karena itu patokan hidup kita, landasan hidup kita. Maka manhajnya orang kafir lain dengan manhajnya orang muslim. Manhajnya ahli bid'ah lain dengan manhajnya ahli sunnah. Masing-masing punya pegangan. Dengan itu orang itu berpijak. Atau istilah lagi yang lain, yaduru ma'aha wujudan wa'adaman. Dengan manhaj itu adanya satu perbuatan atau tidak adanya satu perbuatan, tertolaknya amal atau diterimanya amal. Ini pentingnya kita mempelajari manhaj, ya, karena kita berjalan di atas manhaj. Maka amal itu akan diterima berdasarkan manhajnya, landasan utamanya. Ini istilah manhaj yang harus kita pahami. Secara bahasa adalah jalan, jalan yang baik dan juga jalan yang jelek. Secara istilah adalah pegangan hidup yang menjadi dasar orang ahli sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Sekarang yaitu as-salaf, manhaj as-salaf, bukan manhaj al-khalaf. Ya, tetapi manhaj as-salaf. Apa makna as-salaf? Banyak orang yang membenci kalimat as-salaf pada zaman sekarang, tapi membencinya kemungkinan besar karena mereka tidak tahu mana as-salaf ini, atau hanya ikut berita seseorang sehingga mereka kembali kepada orang yang sesuai dengan pemikirannya atau dengan hawa nafsunya. Maka makna as-salaf lughatan, menurut bahasa ada beberapa makna. Yutlaqu as-salaf wa yuradu bihi ma'anin katsira. Dipakai istilah salaf ini mempunyai makna yang banyak, di antaranya al-awwal at-taswiyah, penyamaan. Itu makna as-salaf, penyamaan. Wa minhu al-mislafa, dengan dikasrunya mim, syai'un tastawi bil ardu, yaitu tanah yang rata, yang sama. Istilah bahasa, istilah bahasa lebih luas daripada istilahi. Yang nomor dua, makna as-salaf menurut bahasa yaitu as-salam. As-salaf bermakna as-salam, yaitu bagian daripada model jual beli. Wa huwa nau'un min anwa'il bay'. Asalah maknanya asalah minjamin duit dulu. Saya pesan kursi ini duitnya dulu. Itu namanya bay'us salam. Bay'us salam namanya bay'us salaf. Yang ngasih uang muka terlebih dahulu, kemudian barangnya yang dipesan dengan sifat-sifat tertentu datang setelah penerimaan uang itu. Dan ini dibolehkan di dalam syar'i dan disebut di dalam kitab al-buyu' kita bersalam. Yaitu baik usalamnya bahan jual beli dengan uang terlebih dahulu, balanya datangnya belakangan. Dan itu mukabilnya baik utaksid, yaitu barangnya duluan, uangnya belakangan. Kemudian makna yang nomor tiga, dan inilah makna yang mirip dengan makna istilah bahwa as-salaf bermakna al-madha, yang telah lewat. Bataqaddama, dan sudah duluan. Maka yang belakang namanya al-khalaf, belakangan. Yang dahulu namanya as-salaf. As-sabaq atau as-salaf, al-madha. Fasalaful insan, maka salafnya manusia mana yang duluan lahirnya. Atau yang dahuluan meninggal dunia, tentu ya dahuluan meninggal dunia. Fasalaful insanu man taqaddama bil mauti min abaihi wa dawi arhamihi, yani yang mendahului kematiannya daripada ayahnya atau keluarganya. Jadi makna as-salaf menurut bahasa ada tiga. Pertama mempunyai makna persamaan. Yang nomor dua mempunyai makna as-salaf, yaitu model jual beli. Tertentu yang nomor tiga makna as-salaf, yaitu al-madha, yang sudah lewat. Dan ini semuanya ada pegangan di dalam Al-Quran. Jadi istilah as-salaf ini bukan istilah bid'ah, tapi as-salaf itu diambil dari ayat Al-Quran. Ini peringatan untuk orang yang belum faham makna as-salaf, ya, agar membaca ayat Al-Quran supaya tidak mengatakan sesuatu yang baru padahal sudah ada. Maka Allah berfirman di dalam surat, yaitu Al-Anfal ayat nomor 38, bahwa kalimat as-salaf itu ada dalam Al-Quran. Karena kita ini sebagian baca Al-Quran hanya satu surat atau dua surat. Kalau kita baca Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita akan menjumpai kalimat as-salaf. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 38, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa. Wa iya'utu faqad madat sunnatul awwalin. Atau illa ma qad salaf. Surat Al-Baqarah. Kullul ladzina kafaru, katakanlah wahai Nabi terhadap orang-orang kafir, iyan tahu, jika mereka mau berhenti dari kekufurannya, maka yughfar lahum, akan diampuni dosa mereka ini. Karena Allah Ta'ala al-ghaffar, al-ghafur, zat yang menerima pengampunan hambanya. Dan inilah kebaikan Allah Ta'ala, memiliki nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, menerima tobatnya hamba, bahkan juga menganjurkan hambanya agar istighfar, agar bertobat. Yughfar lahum ma qad salafa, maka akan diampuni dosa yang sudah lalu. As-salaf di sini madha. Yughfar lahum ma qad salafa, akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa yang sudah lewat. As-salaf itu maknahu al-madha, taqaddama, yang sudah dahulu. Jadi kalimat as-salaf bukan kalimat bid'ah. Tapi itu kalimat yang sudah ada semenjak Al-Quran turun. Mungkin orang menganggap itu bid'ah karena dia belum tahu. Semoga dengan setelah diterangkan ayat ini mereka tahu dan menerima dalil. Wa iya'udu, apabila orang kafir masih kembali kepada kekufurannya, ya, setelah istighfar kemudian kembali lagi, faqad madat sunnatul awwalin, maka sungguh telah berlalu, yaitu sunnahnya Allah Ta'ala untuk orang-orang yang dahulu, Allah Ta'ala akan menghancurkannya. Maka kalimat as-salaf ada di dalam Al-Quran. Ini harus kita fahami. Jangan dibenci kalimat ini, karena bagian daripada kalamullah. Kemudian juga di dalam surat Az-Zukhruf ayat nomor 56 menjelaskan pula istilah as-salaf. Wa qala an fir'auna wa qaumihi. Di mana Allah Ta'ala menjelaskan tentang Fir'aun dan juga kaumnya. Fa qala Ta'ala faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Faja'alnahum, maka kami jadikan mereka-mereka ini salafan, pendahulu, panutan, pendahulu. Kami jadikan mereka ini pendahulu. Wa masalul akhir, dan juga contoh-contoh untuk yang belakangan. Maka Allah mengatakan salafan. Faja'alnahum salafan wa masalul akhir. Ini diambil kalimat as-salaf dari Al-Quran. Jadi jangan dibenci, karena ini bagian daripada kalam Allah. Namun sebutan as-salaf tertentu, belum tentu orang mengaku as-salaf lalu dia seperti orang as-salafiyun pada zaman dahulu. Setelah al-muallif hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang pengambilan as-salaf dari Al-Quran, ternyata dari hadis ada pula. Wa min as-sunnah man yama min al-hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arata rahmata ummatin qabada nabiyaha faja'alahu laha furata faja'alu laha furata wa salafan baina yadayha." Artinya, inna Allah idza arata rahmata ummatin, apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk belas kasihan kepada umat, qabada nabiyaha, maka beliau mencabut nyawa nabinya, maksudnya mematikannya, karena kullu nafsin dzaiqatul maut, faja'alahu laha furata wa salafan baina yadayya. Maka Allah menjadikan nabi berikutnya sebagai, yaitu perintis, wa salafan, dan juga sebagai contoh, baina yadayya, untuk umat yang di depannya. Ini menunjukkan kalimat salaf ternyata beliau menyebutnya pula. Bukan hanya Allah Ta'ala yang menyebut di dalam kitabnya Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut di dalam hadisnya. Ini menunjukkan kalimat as-salaf adalah kalimat yang mulia, karena Allah Ta'ala menyebutnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diriwayatkan Imam Muslim. Bahkan juga diriwayatkan pula oleh yang lainnya. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam kitab musnadnya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimata radhiyallahu anha, dan juga perkataan beliau kepada Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala arani illa qad hadara ajali, wala arani illa qad hadara ajali, tidaklah saya melihat diriku ini wahai Fatimah melainkan sudah dekat kematianku. Wa innaki awwalu ahli luhuqan bi, wa innaki awwalu ahli luhuqan bi wa ni'mas salaf ana laki, ni'mas salafu ana laki, sesungguhnya engkau, wa inna kisungguh engkau ya Fatimah adalah pertama kali keluargaku yang masuk dalam golonganku, dan sebaik-baik salaf adalah saya untukmu. Dia mengatakan wa ana wa ni'mas salaf wa ana, paling baiknya salaf adalah saya laki untukmu. Maka istilah salaf ternyata kita jumpai bukan omongan menyebar ke sana kemarin diambil dari perkataan orang, tetapi dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini peringatan untuk orang yang belum faham, semoga dengan memahami ayat ini dan hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sebelumnya membenci as-salaf hendaknya mencintainya, karena istilah ini bukan istilah yang bid'ah, bukan perkara yang baru, mungkin perkara baru bagi orang yang belum pernah mendengar sebelumnya, tetapi bukan berarti yang baru didengar lalu itu baru menurut istilah, apalagi umumnya kita tidak banyak menuntut ilmu. Maka ketika dibacakan ayat yang belum pernah dibaca dan ayat itu mengkritiki terhadap dirinya, bagi dia adalah ini suatu yang baru, tapi hakikat itu adalah sudah lama, hanya saja baru didengar. Selanjutnya as-salafu fil istilah, kalau tadi as-salaf menurut bahasa adalah sesuatu yang sudah lewat, yang sudah lewat, artinya kita ini al-khalaf belakangan, yang duluan adalah as-salaf al-madha. Adapun makna istilah, makna-makna yang dimaksud, makna istilah, makna al-murad, makna al-maksud, yang dimaksudkan makna maksud ini adalah ruang lingkupnya terbatas, mengambil kekhususan dari makna umum menurut bahasa. As-salafu yuradu bihim as-sahabatu radhiyallahu anhum, yang dimaksudkan as-salaf adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena para sahabat dahuluan sebelum kita menuntut ilmu, mereka terlebih dahulu mendengarkan ayat Al-Quran sebelum kita mendengarkannya, mereka terlebih dahulu sholat sebelum kita sholat, mereka terlebih dahulu berdakwah sebelum kita berdakwah. Maka cocok dengan makna as-salaf menurut bahasa. Yang dikatakan yani as-salafu dengan ada kalimat alif lam menunjukkan pengkhususan, yaitu as-sahabatu radhiyallahu anhum. Demikian juga masuk di dalamnya wattabi'una lahum bi ihsanin, pengikut-pengikut para sahabat yang baik, wattabi'uhum dan juga pengikut-pengikut sesudahnya. Dan itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wassabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka pendahulu yang pertama dari sahabat muhajirin dan sahabat ansar dan yang mengikuti mereka, ini menunjukkan as-salaf bukan hanya mahdud asruhu, terbatas waktunya pada zaman sahabat saja, tetapi kepada pengikutnya pula. Karena Allah mengatakan walladzina taba'uhum biihsanin, dan juga orang-orang mau mengikuti as-salaf, yaitu mau mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ketika sahabat dikatakan as-salaf, siapapun dan kapanpun orang itu hidup mengikuti sunnahnya sahabat, berarti as-salafi. Karena pengikut mengikuti yang diikuti. Wa aimatul Islam al-udul, umat-umat Islam yang jujur, yang siqah dari kalangan ahli hadis dan juga ahli sunnah, ahli fikih yang mu'tabar, ahli tafsir, dikarenakan mereka adalah as-salaf, salafiyun. Karena mereka mengikuti orang-orang dahulu. Dan lihat di dalam tafsirnya, selalu mengambil dari tafsir Al-Quran, tafsir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tafsir pura para ulama sahabat, ya, dan juga para ulama sesudahnya. Maka ini namanya as-salaf, fulan salafi, fulan as-salaf, maknanya as-salaf. Dan ini berbeda dengan kelompok yaitu al-khawarij yang keluar dari as-salaf. Berbeda pula dengan al-murji'ah, al-mu'tazilah, al-maturidiyah, al-asy'ariyah, al-jahmiyah, dan juga misalnya mereka bukan as-salaf. Karena itu mereka datang belakangan. Tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman para sahabat lalu mu'tazilah muncul, tidak ada. Tidak ada pula kelompok Jabriyah waktu itu. Karena semuanya ini datang belakangan, khalafan, datang belakangan. Maka penjelasan makna as-salaf yaitu para sahabat dan para pengikut para sahabat yang setia. Dari mana dalilnya bahwa mereka itu as-salaf? Dalilnya sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Yang mana beliau bersabda, khairun nasi qarni, paling baiknya manusia adalah pada masa abadku. Maksudnya pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan an-nas di sini, khairun nas, adalah sahabat. Ya, adalah sahabat, karena beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Paling baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Ini khairun nas. Bukan khairun nas dalam penampilan wajah yang besok sudah berubah. Atau khairun nas bukan dalam penampilan harta yang banyak, tidak. Tetapi yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun wa mata 'alal iman, yaitu orang yang pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak melihatnya dengan mata karena buta. Sahabat itu dia dalam keadaan beriman dan meninggal dunia dalam keadaan iman. Ini adalah khairun nasi qarni. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, yaitu tabi'in, pengikutnya para sahabat radhiyallahu anhum. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Cuma karena Allah mengatakan walladzina taba'uhum biihsanin, inilah dinamakan as-salaf, yaitu generasi pada zaman sahabat radhiyallahu anhum dan juga pengikut para sahabat yang setia sampai kapan saja, maka dinamakan as-salaf walaupun datang orangnya belakangan. Tetapi orang hidup pada zaman Rasulullah SAW kufar, munafik, tidak dikatakan as-salaf walaupun duluan mereka hidupnya daripada kita. Karena yang dimaksudkan khairun nas disini adalah orang beriman, bukan khairun nas dalam penampilan tapi dalam keimanan. Waqad yutlaqu salaf, dan kadang kala dipakai istilah salaf ini wa yuqsadu bi, dan dimaksudkan pula kullu man iltazama tariqal qurunis salasah. Ya, kullu man iltazama yani tariqal qurunis salasah, siapa saja yang berpegang meniru jejaknya, yaitu abad 3 pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga para tabi'in, wasaru ala manhajihim, dan berjalan di atas sunnah mereka, di atas jalan mereka, maka dikatakan as-salaf pula. Jadi as-salaf dalam pengertian makna, dan ada pula as-salaf dalam pengertian pula yaitu waktu. Kalau waktu yang dahulu dikatakan as-salaf, baik yang jelek maupun yang baik. Namun ketika as-salaf yang bermakna yang khusus adalah generasi yang hidup yang muslim pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, dan kapan saja yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dinamakan as-salaf. Ini harus dipahami. Mana dalilnya bahwa as-salaf ini tidak terbatas, yaitu pada zaman abad ketiga saja, tiga abad yang lalu pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mencakup pula pada zaman sekarang dan juga sesudahnya, dengan dasar hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Ashabus Sunan. Beliau mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dahirin 'alal haq, senantiasa ada sebagian umatku, bukan semuanya, dahirina 'alal haq, dalam riwayat yang lain dahiruna, mereka menampakkan diri, menampakkan kebenarannya, dahirina 'alal haq, mereka membela yang hak, la yadurruhum man khadalahum, tidaklah membahayakan kepada mereka, yaitu orang-orang yang menghina mereka. Kenapa? Mereka bersabar, dihina, dicela, tetap bersabar. Jadi bukan berhenti dakwah mereka tatkala ada orang-orang belakangan yang mencaci as-salaf, tapi tetap bersabar. Hatta ya'ti amrullah, sehingga datang amrullah, maknanya amrul kauni, sehingga datang waktu akhir zaman, yaitu paling jeleknya umat, sehingga dikatakan la yuqalu illa Allah Allah. Wahum kadzalika, yang mereka juga wahum, dan mereka kadzalik, maka masih seperti itu pula. Ini menunjukkan adanya at-ta'ifah yakni mawa as-salaf yang membela kebenaran kapan saja dan di mana saja, karena makna la tazalu ta'ifah menyangkut masalah waktu dan juga menyangkut masalah tempat pula, walaupun jumlahnya tidak banyak. Dan masih banyak pula hadis semacam ini, la tazalu yakni ummatun minal maghribi zahirina alal haq. Ada pula ummat dari maghrib, diartikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, maghrib maknanya al-Arab, senantiasa ada bangsa Arab yang membela kebenaran. Nah, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bukhari, kitab Tauhid. Inilah istilah yaitu as-salaf. Kemudian ma hiya as-salafiyah, as-salaf duna as-salafiyah, ada perbedaan sedikit. Kalau as-salaf tadi berkenaan dengan orangnya, pemeluknya. Kalau as-salafiyah berkenaan dengan manhajnya, prinsip-prinsipnya. As-salafiyah itu hiyal manhajul ladzi i'tamadahu fasara alaihi salafu as-salihu fi'tiqadatihim wa muamalatihim wa ahkamihim wa tarbiyatihim wa ta'watihim wa tazkiyati anfusihim. As-salafiyah itu maknanya prinsip-prinsip, jalan-jalan yang menjadi pegangannya orang-orang as-salaf. Mana as-salafus salih? Dan istilah as-salaf as-salih. Jadi prinsip, pedoman-pedoman, landasan-landasan yang menjadi pegangannya, yaitu as-salaf, pegangannya salafiyun, baik di dalam i'tiqad mereka, ya masalah akidah, masalah urusan ghaib, demikian juga muamalah mereka sama manusia. Jadi as-salaf bukan hanya masalah mementingkan akidah, karena as-salaf panutan orang dahulu. Orang dahulu bukan hanya berpijak pada akidah, berpijak pula pada muamalahnya, wahkamin dan juga hukum-hukum mereka, demikian juga pendidikan mereka, demikian juga dakwah mereka dan juga tazkiyah jiwa mereka, semuanya jika mengikuti yaitu as-salafiyah, maka mereka berarti salafiyun. Jadi as-salafiyah adalah pegangan al-manhaj alladhi i'tamada, yakni biha as-salafiyun, as-salafus salih, baik dalam urusan i'tiqad maupun muamalah atau jual belinya, bagaimana muamalah dengan orang kafir, orang mukmin, ya bagaimana akhlak mereka, dakwah mereka, maka ini adalah as-salafiyah. Wa hadzal manhaju fi talaqit din wa fahmihi wal 'amali bihi wa da'wati ilaihi huwal maqsuutu fi qawlihi ta'ala. Dan manhaj yang diperoleh, ya, dengan mempelajari din, memahaminya dan mendakwakannya, inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat nomor 181. Apa itu? Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'tilun. Dan di antara orang-orang yang Allah Ta'ala katakan kami ciptakan adalah umat yang menunjukkan kepada manusia berupa kebenaran. Ya. Yahduna bil haqqi, menunjukkan manusia kepada kebenaran, wa bihi ya'tilun. Dan dengan kebenaran itu mereka berpegang. Mereka menjalankan kebenaran. Mereka menjalankan kebenaran dan juga mereka menyampaikan kebenaran kepada umat. Ini adalah manhaj, ini adalah as-salafiyun. Jadi as-salafiyun adalah orang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, mengamalkannya dan juga mendakwakan kepada umat. Berbeda dengan orang yang ahli bid'ah, mereka merusak din. Dan juga mereka pula berusaha untuk merusak orang-orang yang berpegang kepada din. Qala Syekh Muhammad bin Sa'imin rahimahullah ta'ala, as-salafiyatu hiya ittiba'u manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. As-salafiyah adalah mengikuti manhajnya, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalan yang ditempuh oleh para sahabatnya. Ini adalah as-salafiyah. Jadi jalannya. Jadi jalan yang ditempuh, jika jalan ditempuh itu adalah manhajnya beliau yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan jika ditempuh itu jalannya para sahabat yang namanya as-salafiyah. Jalan salafiyah berkenaan dengan prinsip-prinsip manhaj yang menjadi pegangan. Ya annahu min salafina, ya, karena dia adalah termasuk orang-orang mendahului kita. Alladzina taqaddamu alaina, yang mana mereka telah mendahului kita dalam semua urusan. Mendahului kita dalam i'tiqad, mendahului kita di dalam berbicara, mendahului kita dalam beribadah, muamalah dan juga akhlak. Fattiba'uhum huwa salafiyah. Maka mengikuti mereka adalah as-salafiyah. Ini adalah kelompok as-salafiyah. Ya. Fas-salafiyah kelompoknya hanya satu, jamaah wahidah. Karena prinsipnya hanya satu. Walaupun jumlahnya orangnya banyak, berpisah, ada yang sudah meninggal dunia, dan juga ada yang masih hidup berserakan di mana tempat, tetap mereka dinamakan as-salafiyah satu. Sekarang dijelaskan di sini man huwa salafi, ini yang terakhir. As-salafi huwa kullu man kana ala madhhab as-salaf. Semua orang mengikuti madhab as-salaf maka dia salafi dalam masalah i'tiqadnya, ibadahnya, cara berdakwahnya, muamalahnya, dan juga hukum-hukumnya. Jika kembali kepada as-salafiyah maka mereka adalah as-salafi aqidatan wa syari'atan wa khuluqan wa da'watan, baik dari sisi akidahnya maupun syariatnya, akhlaknya dan dakwanya, mereka adalah salafi. Adapun jika akidahnya saja salafi tapi dakwanya kharaki, maka mereka bukan as-salaf, tidak separuh as-salaf, bahkan pula tidak seperempat as-salaf, karena as-salaf mencakup akidah, mencakup pula yaitu al-amaliyah, mencakup pula ahkam, mencakup pula dakwah, mencakup pula akhlak. Berapa banyak yang mengatakan tidak mengapa akhlaknya bejat, yang penting akidahnya baik. Ini ucapan muhdas, ucapan yang baru, orang dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka as-salaf i'tiqadan wa syar'an wa sulukan wa da'watan wa tarbiyatan. Qala sama'tu Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala, inna salaf hum ahlul qurun al mufaddala. As-salaf ini adalah generasi yang dahulu yang mulia. Famaniktafa asarahum, barang siapa yang memetik mengikuti mereka yang mulia ini, wasaru ala manhajihim, dan berjalan atas manhaj mereka, fahuwa salafi, maka ini adalah as-salafi. Dan as-salafi bukan hanya bajunya, bukan hanya sorbannya, bukan hanya celananya yang nyingkrang, tetapi semua, ya. Ya, karena ada orang yang sama bajunya, sama nyingkrang, yaitu celananya, tapi mereka adalah ahli bid'ah. Ya, kesamaan baju tidak menjamin kesamaan akidah. Wa man khalafahum fi dzalika fa huwa min al-khalaf. Barang siapa yang menyimpang atau menyelisih dari mereka, ini adalah al-khalafnya, kelompok yang menyimpang. Al-khalaf bermakna yaitu menyimpang, mukhalifun, bukan bermakna al-khalaf yaitu zaman sekarang atau generasi yang datang. Begitulah ya ikhwan yang disampaikan. Apakah ada perbedaan antara Ahlussunnah dengan Salaf? Tidak ada perbedaan, hanya beda masalah nama. Karena Ahlussunnah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Wal jamaah, karena para sahabat bersatu. As-Salaf kembali kepada manhajnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga manhaj para sahabatnya. Jadi beda nama tapi satu makna. Apa sikap kita ketika manhaj salaf dicela? Sejak dulu manhaj salaf dicela, maka sikap kita memberi nasihat kepada mereka. Karena tadi hadisnya la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafum, kita tidak boleh sakit hati dan cari udur mereka, karena mereka itu adalah orang yang tidak tahu atau dikuasai oleh hatinya yang hasud. Maka ketika dicaci wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kita tidak membalas cacian dengan cacian. Karena beliau mengatakan wa in sabaka akhatun faqul inni shaim. Kalau ada orang mencaci kamu, katakan saya tidak boleh mencaci. Karena saya maknanya diam. Dan beliau dikatakan gila, majnun, dikatakan syair, tukang sihir, sahir tukang sihir, kahin dikatakan paranormal. Maka beliau tidaklah mengembalikan ucapan jelek dengan jelek. Karena Allah mengatakan fa'ad, karena Allah mengatakan innal khasanati yudhibnas sayyi'ah, tutup kejelekan itu dengan kebaikan. Saya dibenci oleh sebagian orang yang di kampung saya karena saya mondok di pesantren salafi. Katanya salafi memecah belah umat. Tanya dulu salaf itu apa? Kok dikatakan memecah belah? Kalau tidak tahu jangan berhukum. Kalau tidak tahu beritahu bahwa salaf itu adalah dari Al-Quran. Gimana pemecah belah umat? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kita tidak boleh merasa pesimis dengan ucapan mereka. Karena ulama salaf salih tidak takut dia dengan dicaci. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan cacian orang. Dan tadi sudah ada dijelaskan hadisnya. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan hidup itu harus seimbang dunia dan akhirat? Dunia berapa tahun? Akhirat berapa tahun? Apa seimbang? Kalau orang mengatakan seimbang, maknanya seimbang itu gimana? Kalau seimbang 12 jam makan, 12 jam ibadah, 12 jam mencari urusan dunia, 12 jam mencari urusan akhirat, tentu mereka tidak bisa mengamalkannya. Ini bahasa yang mereka kemas untuk supaya orang tidak mempelajari urusan din. Saya hanya di luar, saya tanya di luar pembahasan, nah apa hukumnya sombong dan meremehkan orang lain, haram. Al-bataru al-kibru batarul haq wahamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga mencela manusia. Dahulu saya pernah mencela dan melempar kitab Mukhtarat. Kenapa? Sudah usang ya? Dan saya sudah tobat atas kesalahan yang sudah saya perbuat dan tolong maafkan. Ya walaupun tidak minta maaf, para mukmin wal afina 'anil nas. Fal qadi minal ghaidha wal afina 'anil nas. Yaitu menahan. Ya. Orang paling baik itu ketika Rasulullah SAW ditarik, ya bajunya yang lainnya, maka beliau senyum, tidak marah terhadap orang yang sifatnya berbuat salah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.